terjadi, kenyataan yang tak mudah ku hadapi. Semua karena mereka yang mencoba memisahkan kita. Jangan pernah kau sesali yang terjadi saat kau memilih.